pasti. Nangis lagi. Enggak kok. Siapa yang nangis? Jangan bohong. Belakangan ini kamu sering menangisin dia ya? Bangun, Dek. Buat apa kamu tumpahin air mata kamu yang berharga buat dia yang udah nyakitin kamu? Aku gak bisa. Bisa? Enggak. Bisa? Enggak. Kenapa? Karena aku sangat mencintai dia. Selalu menangis menyakiti kamu. Buat apa? Buat apa ada cinta kalau nyatanya selalu menyakitkan? Kita berdua berharap kamu akan memiliki cerita yang lebih indah dari ini. Dan kita berharap yang terbaik buat kamu nantinya. Lupakan dia, Lesti. Dia gak pantas buat kamu. Ayo, Firdan. Ntar biar aku nganter ya. Terus mau kemana lagi? Mau kemana lagi kamu? Akhirnya aku tak sanggup lagi untuk tetap bertahan hidup begini. Cukuplah. Cukup sampai di sini. Silakan saja bila kau ingin pergi. Terlalu lama, terlalu banyak, terlalu sering kau sakiti hati. Mendampingi dirimu.